siang. Tadi malam aku hingga bisa bobo. Indahnya pada malam hari ini, ada bulan, ada bintang. Gimana ya rasanya gak bisa bobo? Kasih terus. Dirimu melihat tingkah lakumu, tidur miring pun salah, tidur kok salah, berselimut pun salah. Kasih terang. Indahnya pada malam hari ini, ada bulan, ada bintang. Gimana ya rasanya gak bisa bobo? Kasih terus. Menertawakan dirimu melihat tingkah lakumu.